Mitra bisnis, dalam RAPBN tahun depan, nilai belanja pegawai pemerintah tercatat sekitar 241 triliun rupiah atau membengkak sekitar 13% dari total nilai belanja pegawai pada tahun ini. Selain itu, nilai belanja pegawai pada tahun depan ternyata menghabiskan lebih dari 14,5% dari total nilai belanja negara pada tahun depan, yang nilainya sekitar 1.657 triliun rupiah. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, apa pendapat Bapak? Sama sekali tidak masuk akal. Dan itu sebetulnya sudah sejak lama ada yang menyuarakan, saya sendiri di dalam sidang-sidang kabinet. Karena begini, jadi jumlah pegawai negeri sipil itu kan karyawan dari sebuah organisasi besar yang namanya Republik Indonesia. Bagaimanapun, lalu kemudian konkretnya ya kementerian gitu kan, terhimpun dalam satu gedung, lalu beberapa gedung suku dinas. Pokoknya ada apakah organisasi dari struktur organisasi kementerian. Itu normalnya yang sudah baku ilmu organisasi di mana saja, itu menyusun organisasi itu mesti ditanya dulu. Jadi menterinya semua ditanya, sebetulnya tujuan Anda sebagai menteri itu mau mencapai apa semua. Nah kalau tujuan itu sudah jelas, lalu kemudian untuk menjalankan tugas-tugas itu, tujuan yang hendak dicapai itu membutuhkan fungsi apa. Lalu fungsinya digambar, lalu kemudian baru diisi orangnya. Kalau itu dilakukan, maka jumlah pegawai negeri sipil pasti sangat drastis merosot. Nah ini tidak pernah dilakukan, sejak RI berdiri sampai sekarang itu tidak pernah memecat orang. Tidak pernah mengadakan reformasi, tidak pernah mengadakan pensiutan jumlah pegawai. Nah bagaimana nggak aneh, karena itu betul-betul sangat bertentangan dengan ilmu organisasi. Kenapa Bapak menilai itu bertentangan Pak Kwik? Ya karena dalam ilmu organisasi itu ada hukum yang terkenal dengan namanya hukum Parkinson. Bukan hukum dalam arti perundang-undangan, tetapi semacam hukum alam itu, yaitu bahwa hakikat manusia itu ingin mendapatkan pengakuan, recognition, dianggap orang penting. Gitu. Karena itu dia selalu mempunyai kecenderungan mengangkat asisten atau sekretaris. Asistennya punya kebutuhan dianggap orang penting, mengangkat asisten lagi. Nah dengan demikian tanpa sadar, lalu membengkak. Dan ini terjadi dalam setiap organisasi apapun juga. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.